الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Lalu kemudian disebutkan dalam tafsir muyassar wa yuqsimu bima yasha'u min makhluqatihi, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Ammal makhluqu fala yajuzu lahu ay yuqsima bighairillah. Adapun makhluk tidak diperbolehkan baginya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal qasama bi ghairi llahi syirkun. Karena sesungguhnya bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Ini sering kali beliau tanbih, setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, lalu kemudian beliau selalu memberi tanbih bahwa ini merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi makhluk tidak diperbolehkan seorang bersumpah kecuali dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum alaiha qu'udun wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Pada ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ashabul ukhdud, bahwa mereka qutila. Yang dimaksud qutila di sini adalah lu'ina wa turida min rahmatillah azza wa jal, dilaknat. Qutila ashabul ukhdud, telah dilaknat ashabul ukhdud, para pemilik ukhdud, orang-orang yang terlibat dalam ukhdud, para pembuat ukhdud. Yang dimaksud al-ukhdud asyaqqu al-mustatil ala wajhil ardi kan-nahr, yaitu galian yang memanjang, ya, galian yang memanjang yang ada di permukaan bumi seperti sungai, biasa kita sebut parit, itu disebut ukhdud. Galian kemudian panjang, naam, seperti aliran sungai. Jamaknya akhadid. Jamaknya akhadid. Mereka disebut ashabul ukhdud sebab mereka adalah orang-orang yang membuat galian-galian tersebut yang bertujuan untuk membunuh kaum muslimin, membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini ashabul ukhdud, lu'ina alladhina syaqqu fil ardi syaqqan aziman. Telah terlaknat orang-orang yang mereka membuat galian di permukaan bumi dengan galian yang besar. Tujuannya apa? Lita'dzibil mu'minin, untuk menyiksa kaum mukminin. Kisah ashabul ukhdud yang ma'ruf yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana malikun fi man kana qablakum. Wa kana lahu sahir." Sebelum kalian, dahulu ada seorang raja. Raja ini memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, ketika tukang sihirnya sudah tua, dia merasa bahwa dia akan mati, maka dia pun mengatakan kepada sang raja, inni qad kabirtu, sesungguhnya aku ini sudah tua. Faba'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra, maka utuslah kepadaku seorang anak muda sehingga saya bisa mengajarkan kepadanya ilmu sihir, sehingga ada pengganti, ada generasi pelanjut tukang sihir ini. Faba'ath ilayhi gulaman yu'allimuhu, maka sang raja pun mencari seorang anak muda untuk diajari sihir oleh tukang sihir ini. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun, dalam perjalanan anak muda ini, setiap dia berjalan menuju ke tempat tukang sihir, dia selalu melewati seorang rahib, ahli ibadah. Rahib di sini yang dimaksud adalah seorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Lalu kemudian anak muda ini pun sering duduk dan mendengarkan ucapan rahib tersebut, dan beliau kagum terhadap ucapan rahib ini. Fakana idza atas sahira marra bir rahib wa qa'ada ilaihi, sehingga setiap kali dia mendatangi tukang sihir, dia selalu melewati rahib ini, lalu kemudian duduk dan mendapatkan ilmu dari si rahib. Fa idza atas sahira darabahu, sehingga ketika dia datang kepada tukang sihir, maka tukang sihir ini pun memukulnya karena dia sering terlambat disebabkan karena duduknya dia dan mendapatkan ilmu dari rahib. Fa syaka dzalika ila rahib, akhirnya pemuda ini pun mengadukan hal tersebut kepada rahib. Faqala, maka rahib ini pun menjelaskan, mengatakan kepada anak muda tersebut, idza khasyita as-sahira faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Apabila engkau mengkhawatirkan kezaliman tukang sihir, katakan saya ditahan oleh orang keluarga saya. Apabila engkau mengkhawatirkan keluargamu, katakan bahwa tukang sihir menahan saya. Sehingga begitulah seterusnya, selama dia mendatangi tukang sihir, samping itu dia juga berguru dan belajar kepada seorang rahib. Belajar tentang Islam, belajar tentang tauhidullah subhanahu wa ta'ala. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. Tatkala dalam keadaan pemuda ini terus melakukan hal tersebut sebagai rutinitasnya, suatu ketika dia berjalan, lalu kemudian ada seekor hewan yang besar yang menghalangi berlalu lalangnya manusia. Hewan ini menutupi jalan. Faqala, maka berkatalah anak muda ini, al-yawma a'lamu as-sahiru afdal amir rahib afdal, maka hari ini aku akan mengetahui tukang sihir yang lebih utama diambil ilmunya, apakah dia yang benar ataukah seorang rahib itulah yang lebih utama yang mengajarkan kepadanya ilmu tauhid. Fa akhadha hajaran faqala, maka dia pun mengambil sebongkah batu, lalu dia mengatakan, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba. Ya Allah, apabila ilmu yang dimiliki oleh rahib ini lebih kamu cintai daripada ilmunya tukang sihir, daripada amalannya tukang sihir, maka dengan batu ini bunuhlah hewan yang besar ini. Hatta yamdhiyan nas, sehingga manusia mereka kembali berlalu lalang. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Akhirnya dia pun melempar batu tersebut ke binatang yang besar itu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala batu tersebut membunuh hewan yang besar ini, sehingga manusia kembali berlalu lalang di daerah tersebut. Fa'atar rahib fa akhbarahu, lalu dia pun datang kepada rahib tersebut dan mengabarkan berita tentang kejadian ini. Faqala lahu rahib, maka rahib itu pun mengatakan kepada anak muda, ay bunayya antal yawma afdalu minni, wahai anakku, engkau sekarang lebih baik dariku, lebih utama dariku, lebih memiliki kelebihan dariku. Lihat pemuda ini, setelah sebelumnya dia menuntut ilmu, maka hari ini dia mempraktekkan ilmunya. Dia ingin membuktikan apakah ilmu rahib ini lebih benar dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata rahib ini, qad balagha min amrika ma ara, aku telah melihat apa yang engkau miliki dari kelebihan. Wa innaka satubtala, dan sesungguhnya engkau akan diuji, engkau akan mendapatkan berbagai ujian. Dan ini subhanallah menunjukkan bahwa sunnah ahlul haq, siapa saja yang berjalan di atas kebenaran, yang mengamalkan al-haq dan mendakwahkan kebenaran itu, maka dia pasti akan mendapatkan cobaan. Dia pasti akan mendapatkan berbagai macam rintangan-rintangan. Ini merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala terhadap ahlul haq. Allah azza wa jal berfirman, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan setiap nabi memiliki musuh dari kalangan jin dan manusia, di mana mereka saling bantu membantu, saling tolong menolong dengan mengucapkan kata-kata yang manis dan menipu. Maka kata rahib ini, fa in ibtulita fala tadullu alaihi, apabila engkau dalam keadaan mendapatkan ujian, jangan engkau mengarahkan kepadaku, yakni jangan engkau mengatakan bahwa akulah yang mengajarkan ilmu ini kepadamu. Wa kana al-ghulam yubri'ul aqmaha wal abrasa wa yudawin nas, dan ilmu yang dimiliki oleh anak ini, anak muda ini, itu sampai pada tingkat dia mampu menyembuhkan orang buta kembali melihat, menyembuhkan penyakit kulit dan mengobati manusia min sa'iril adwa, dari berbagai penyakit. Nah, dia mengobati manusia sambil dia berdakwah, menjelaskan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perkara anak muda ini menjadi masyhur di negeri tersebut. Fa sami'a jalisun lil malik kana qad amiya. Lalu kemudian ada seorang teman duduk sang raja, ya, pendamping sang raja atau sekretaris sang raja, itu mendengarkan tentang kemasyhuran anak muda ini. Sementara pendamping sang raja ini adalah seorang yang telah buta. Fa atahu bi hadaya katsira. Lalu kemudian pendamping raja ini pun datang dengan hadiah yang banyak untuk diberikan kepada anak muda tersebut. Faqala ma ha huna laka ajma' in anta syafaitani. Lalu dia mengatakan pada anak muda tersebut, apa yang aku bawa ini seluruhnya untuk kamu dengan syarat engkau bisa menyembuhkan aku. Faqala, maka anak muda ini mengatakan, inni la ashfi ahadan innama yashfillah. Aku tidak menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in anta amanta billahi da'awtu Allah fa syafaq. Apabila engkau beriman kepada Allah, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberi kesembuhan kepadamu. Jadi lihat dakwah, ya. Setelah beliau mendapatkan ilmu, beliau mengamalkannya, lalu kemudian beliau mendakwahkan pada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah, bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyembuhkan kamu. Fa amana billah fa syafahu Allah. Akhirnya pendamping raja ini beriman kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang tersebut. Fa atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu setelah itu dia kembali ke sang raja. Sementara raja ini taghut, dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk beribadah kepadanya. Ya, lalu kemudian orang ini, yakni teman raja ini, pendamping sang raja ini, datang kembali bertemu sang raja, lalu duduk di dekatnya seperti biasanya. Faqala lahul malik, lalu kemudian sang raja heran melihat pendampingnya tersebut yang telah melihat. Lalu dia bertanya, man radda alaika basarak, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Qala rabbi, lalu kemudian dia menjawab, rabbku. Qala walaka rabbun ghairi, kata si raja ini, apakah kamu punya rabb selain aku? Subhanallah, ya, sombongnya dia. Qala, maka pendamping ini mengatakan, rabbi wa rabbukallah, rabbku dan rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. Akhirnya kemudian sang raja ini terus menyiksa pendampingnya tersebut sehingga sang pendamping ini pun mengakui bahwa dia yang dia telah mendatangi anak muda tersebut. Faji'a bil ghulam faqala lahu al malik, lalu didatangkanlah anak muda ini, lalu sang raja mengatakan padanya, ay bunay, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'u al aqmaha wal abras wa taf'alu wa taf'al, wahai anakku, engkau telah memiliki kelebihan dalam ilmu sihirmu sehingga kamu mampu untuk menyembuhkan orang buta, mampu untuk menyembuhkan penyakit kulit, dan engkau mampu melakukan ini dan itu. Faqala inni la ashfi ahadan, kata anak muda ini dengan merendah, aku tidak menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib, akhirnya kemudian dia pun disiksa oleh sang raja dan terus disiksa. Akhirnya dia pun mengakui bahwa yang mengajarinya adalah seorang rahib. Faji'a bir-rahibi faqila lah, lalu kemudian dihadapkanlah si rahib tersebut, lalu dikatakan kepadanya, irji'an dini, hendaknya kamu meninggalkan agamamu, tinggalkan agamamu itu. Fa'aba, akan tetapi rahib ini tetap istiqamah, kokoh di atas Islam, dan dia enggan untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Malik. Pada abil minshar fawada'al minshar fi mafraqi ra'si, lalu kemudian dia pun meminta untuk dibawakan gergaji, lalu kemudian diletakkanlah gergaji tersebut di bahagian kepalanya. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah, lalu kemudian digergaji hingga kepalanya terbelah menjadi dua. Subhanallah, lihat kesabaran ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sampai pada tingkatan dia akan diancam untuk dibunuh, namun dia lebih memilih istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ji'a bil ghulam faqila lahu irji'an dinik fa'aba, lalu didatangkanlah anak muda ini dan dikatakan padanya, tinggalkan agamamu, namun dia enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqal, lalu kemudian dia pun sang raja ini menyerahkan kepada prajurit-prajuritnya, lalu kemudian dia mengatakan, idhabu bihi ila jabali kada wa kada, kalian bawa anak muda ini ke gunung ini dan itu. Fas'adu bihil jabal, maka naikkan dia di atas bukit tersebut. Fa idza balagtum darwatahu fa in raja'a an dinih wa illa fatrahu, apabila kalian telah sampai di puncaknya, kalau dia kembali kepada agamanya, kembalikan dia, namun kalau tidak, maka lemparkan dia, yani lemparkan dia ke dalam jurang. Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal, maka mereka pun membawa anak muda tersebut hingga mereka menaiki bukit dan sampai ke puncak bukit tersebut. Tatkala berada di puncak bukit itu, faqala, maka berkatalah anak muda ini, Allahumma kfinihim bimasyid, ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku terhadap mereka dengan apa saja yang engkau kehendaki. Ketika anak muda ini mengatakan demikian, farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka bukit itu pun bergoncang, maka mereka seluruhnya berjatuhan. Waja'a yamshi ilal malik, lalu dia kembali lagi kepada sang raja. Kenapa dia kembali kepada sang raja? Padahal masih memungkinkan bagi dia untuk apa? Untuk lari, ya, untuk meninggalkan dari kezaliman sang raja. Nah, akan tetapi ada tujuan yang diinginkan oleh anak muda ini sehingga dia kembali menghadap kepada sang raja. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabuk, maka sang raja mengatakan padanya, apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu, yakni para prajuritnya. Qala kafanihumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan aku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqal, lalu kemudian sang raja ini pun kembali menyerahkan kepada beberapa prajuritnya anak muda ini, lalu kemudian dia mengatakan, idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur fatawassatu bihil bahr, pergilah kamu, lalu kemudian kalian berangkat dengan menggunakan qurqur. Qurqur itu perahu kecil, ya. Fatawassatu bihil bahr, lalu kalian membawa anak muda ini sampai ke tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifu, kalau dia kembali dari agamanya atau meninggalkan agamanya, kembalikan dia, namun kalau tidak, lemparkan dia ke dalam lautan. fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'. Lalu kemudian mereka pun membawa sampai ke tengah lautan, maka anak muda ini kembali berdoa, ya Allah berikan kecukupan aku dari mereka dengan bagaimana saya engkau kehendaki. Fankafa'at bihi mustafinah faghariqu. Akhirnya ya kapal itu pun terbalik, akhirnya mereka semuanya tenggelam, tidak ada yang selamat kecuali anak muda ini. Wajah ayam syi'ilal malik. Lalu kemudian dia datang lagi berjalan menghadap kepada sang raja. Faqala lahul malik. Maka sang raja mengatakan padanya, ma fa'ala ashabuk? Qala kafanihimullah. Apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu? Kata anak muda ini, Allah telah memberikan kecukupan padaku dari mereka. Faqala lil malik. Akhirnya anak muda ini mengatakan kepada sang raja, innaka lasta biqatili. Kamu tidak akan mampu membunuh aku. Hatta taf'ala ma amuruka bih, sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ala wa ma huwa? Apa itu? Qala, kata anak muda ini, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Engkau mengumpulkan manusia di tanah lapang. Engkau mengumpulkan manusia di tanah lapang. Wa taslubuni ala jid'in. Lalu kemudian engkau menyalibku di atas sebuah batang kayu. Thumma khudh sahman min kinanati. Lalu kemudian engkau mengambil anak panah dari panahku. Thumma dha'is sahma fi kabidil qaus. Kemudian letakkan anak panah tersebut di tengah busurnya. Thumma qul, kemudian engkau mengatakan pada saat melepaskan anak panah tersebut, bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Rabbnya anak muda ini. Tumarmini, setelah kamu mengucapkan itu, lempar aku. Yani kamu melepaskan anak panah tersebut dan memanahku. Fa innaka idza fa'alta dzalik fataltani. Sesungguhnya engkau apabila engkau melakukan hal itu, engkau akan bisa membunuhku. Fa jama'an nas fi sa'idin wahid. Maka si raja ini pun mengumpulkan manusia di tanah lapang yang satu, sebagaimana yang diminta oleh anak muda tersebut. Wasalabahu ala jidh. Lalu kemudian dia menyalip anak muda tersebut pada batang kayu. Thumma akhadha sahman min kinanati. Lalu kemudian dia mengambil anak panah dari milik anak muda ini. Thumma wada'a sahma fi kabidil qaus. Lalu kemudian dia meletakkan anak panah itu di busurnya. Thumma qala, sambil raja ini mengatakan dengan suaranya, dia mengatakan bismillahi rabbil ghulam, bismillahi rabbil ghulam. Thumma ramahu, lalu dia melemparnya. Fawaqa'a sahmu fi sudghih, maka anak panah tersebut tepat mengenai pelipis, ya, pelipis anak muda ini. Subhanallah. Padahal kalau pelipis saja, ya, kalau ukuran kita tidak sampai membunuh, iya kan? Pelipis hanya melukai saja. Fa wada'a yadahu fi sudghihi fi mawdhi' as-saham. Maka anak muda ini pun meletakkan tangannya di pelipisnya, di tempat terkenanya anak panah tersebut. Famata, setelah itu meninggalnya anak muda ini. Nah, meninggallah anak muda ini. Namun apa yang terjadi, dan itulah yang diinginkan oleh anak muda ini. Faqala an-nas amanna bi rabbil ghulam. Maka seluruh manusia yang hadir mengatakan, kami beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Fa utiyal malik fa qila lahu, ara'aita ma kunta tahzar? Maka akhirnya didatangkanlah raja, lalu dikatakan padanya, tidakkah engkau melihat apa yang telah engkau khawatirkan? Tidakkah engkau melihat apa yang kamu khawatirkan? Qad wallah nazala bika hadaruk. Demi Allah, telah terjadi apa yang kamu khawatirkan. Qad amanan nas, seluruh manusia mereka beriman. Fa amara bil ukhdud. Maka dengan kejadian inilah si raja yang tadi marah, lalu dia memerintahkan untuk dibuatlah parit yang panjang. Fi afwahi sikaki, ya, di mulut lorong-lorong yang ada di negeri tersebut. Fa khuddij, ya, lalu kemudian digalilah. Wa adraman niran, lalu kemudian dia memerintahkan untuk dinyalakan api di dalam parit tersebut. Wa qala man lam yarji'an dinihi fahmuhu fiha. Lalu kemudian dia mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan agamanya, dia tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, maka lemparkan dia ke dalam api tersebut. Au qila lahu iqtahim, atau dikatakan padanya, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, ayo masuk kamu ke dalam lubang tersebut. Fa fa'alu, Lalu apa yang mereka mereka berlomba-lomba masuk ke dalam lubang itu. Ya, mereka berlomba-lomba masuk ke dalam lubang tersebut hatta ja'at imra'atun, sampai pada akhirnya ada seorang wanita, wa ma'aha sabiyun laha. Wanita ini membawa anaknya. Wanita ini membawa anaknya yang masih bayi, yang seumur dia belum bisa berbicara. Fataqa'asat an taq'a fiha. Sempat dia ragu untuk masuk ke dalam api tersebut. Faqala lahul ghulam, maka anak kecil ini, anak bayi ini berkata kepada ibunya. Jadi dia berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, sabarlah kamu. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Subhanallah. Ini salah satu kejadian, termasuk di antara seorang anak yang pada umurnya belum bisa berbicara, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia berbicara kepada ibunya. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, cerita yang disebutkan dalam sahih Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kejadian Ashabul Ukhdud, dan itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.